Ini lagu judulnya dia. Lesat. Serta isinya, akhirnya ku temukan sumber ketenangan dalam hidupku. Takkan ku berpaling lagi, karena ku temukan satu yang pasti. Dialah pencerah dalam hidupku, dia pelindung dalam langkahku. Dialah Yesus, hanyalah dia jawaban hidupku, penopang di setiap langkahku. Hanyalah dia juru selamatku, penuntun di setiap kisahku. Tak perlu ku ragu, tak aku saksikan, yeah, semuanya jelas dalam hidupku. Hanyalah dia jawaban hidupku, penopang di setiap langkahku. Oh, tak perlu orang pintar untuk tentukan arah masa depanku. Tak perlu ahli feng shui untuk tentukan hoki bentuk rumahku. Tak perlu pergi ke dukun untuk meminta harta, tahta dan kuasa. Tak perlu tanya hari baik, karena semua hari-harinya Tuhan. Dialah pencerah dalam hidupku, dia pelindung dalam langkahku. Dialah Yesus, hanyalah dia jawaban hidupku, penopang di setiap langkahku. Hanyalah dia juru selamatku, penuntun di setiap kisahku. Tak perlu ku ragu, tak aku saksikan, yeah, semuanya jelas dalam hidupku. Hanyalah dia jawaban hidupku, penopang di setiap langkahku. Semua. Hanyalah dia jawab.